Masya Allah, syukron kasiron. Terima kasih masih bersama kami di program spesial Halaqoh Fajar. Alhamdulillah sudah kita simak bersama-sama pembahasan tentang rukun yang ketiga dan keempat yang dijelaskan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Dan sekarang kita memasuki rukun yang kelima, yaitu ijab kobul dalam akad nikah. Bagaimana penjelasannya? Kita simak. Tafadhol ya. Ijab menyerahkan kabul menerima. Ijab menyerahkan kabul menerima. Maka ijab disampaikan kepada wali atau wakilnya wali, kemudian diterima oleh mempelai pria atau wakilnya mempelai pria. Ijab kabul. Dan syarat terpenting adalah dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Kalau enggak ngerti ya enggak nyambung dong. Bahasa Jawa atau bahasa Jepang. Biarpun pakai belajar dulu, misalnya seorang laki-laki enggak bisa bahasa Arab dia. Cuman dia pengen akad nikah dengan pakai bahasa Arab difahamkan. Angkah tuka itu artinya begini, selesai. Nah, kemudian dengan bahasa yang sama-sama dimengerti oleh mempelai laki, mempelai perempuan dan saksinya. Difahami. Biarpun sang saksi tidak paham bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab, tapi paham maksud dan maknanya. Kemudian harus ada kalimat jazm pasti, bukan akan aku nikahkan, bukan pakai akan, tapi harus aku nikahkan. Aku nikahkan, bukan akan aku nikahkan tahun depan jangan-jangan. Pakai jazm. Kalau dalam bahasa Arab pakai angkah tu, bukan ungkihu, bukan fi'il mudhari. Jadi kalau ungkihu biasanya sebelum akan nikah, biasanya ungkihu ka bima amara Allah tu ungkihu ka. Aku akan nikahkan kau. Belum, itu belum akan nikah. Baru misalnya angkah tu ka. Dengan kalimat nikah atau yang menunjukkan makna nikah. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan, selesai. Faham kan? Kawin, nikah, selesai. Harus dengan kalimat jazm pasti, bukan akan aku nikahkan engkau. Enggak begitu. Jadi harus pakai pasti. Aku nikahkan engkau. Aku nikahkan kau angkah tuka. Kemudian, mahtubataka, yang harus disebut adalah tentunya aku nikahkan engkau dengan disebut putrinya. Enggak sebut putrinya ngambang, aku nikahkan engkau dengan putriku, udah putrinya empat. Yang mana kan enggak jelas. Harus ada penentuan. Aku nikahkan dengan putriku fulanah. Jelas, ya kan? Namanya disebutkan. Enggak boleh aku nikahkan dengan putriku. Aku terima. Wah, aduh, bingung nanti yang mana ini. Ya kan? Dengan putriku. Yang bernama ini, disebut namanya, ditentukan. Adapun jika seorang kiai, dia menjadi wakil, tidak harus menyebutkan kalau dia wakil. Enggak usah pakai mewakili pun sah. Karena semua orang tahu, saya bukan bapaknya dia. Jadi sudah pasti, perwakilan itu bisa tahun yang lalu boleh. Enggak harus sebutkan waktu akad nikah. Cuman biasanya disebutkan mewakili, itu biar orang ngerti kalau saya wakil. Itu enggak disebutkan sah. Apa ya? Aku nikahkan kau dengan fulanah. Saya seorang ustaz, dapat perwakilan, mewakilkan. Orang wakil ke kami, kami nikahkan. Ya Ahmad, aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan bernama Azizah. Dengan mahar begini, selesai. Qabil tu nikah, selesai. Biarpun tidak saya sebut, orang yang mewakilkan ke saya, sah. Makanya maksud kami itu apa? Anda itu yang jadi saksi atau yang hadir itu jangan bikin ribet. Saya menemukan pernikahan di sebuah tempat itu kayak gemeteran. Dianggap salah semuanya. Hanya gara-gara perwakilannya gak disebut. Ya sudah jelas wakilnya tadi semua dengar kok. Aduh, aku wakilkan sudah dengar semuanya. Kenapa harus kasih tahu? Kenapa harus dimasukkan fisul bil akad di tempat akad? Ini kadang-kadang orang-orang yang ini yang bikin susah. Akhirnya sudah begitu punya keyakinan yang salah di kampung bahwasanya kalau akad nikahnya bacanya gradul-gradul, enggak jelas nanti hidupnya enggak bahagia. Ini kan lagi-lagi ini tasyaum. Prasangka buruk kepada Allah enggak. Kalau orang gemeteran mengucap memang nikah pertama kali dia tidak pernah nikah sebelumnya, jadi wajar begitu. Jangan langsung suudon. Ini wah khawatir nanti. Suudon nikahnya pasti enggak bahagia ini. Sudah begitu kiainya serem tadi. Enggak usah. Ulang. Sabi Allah, per apanya perlu diulang ya Ustaz? Enggak disebutkan tadi walinya. Atau apa? Antara jarak termasuk di antaranya harus dihadirkan ada antara ijab dan kabul harus sambung. Sambung ini maknanya normal seperti orang obrolan. Aku serahkan, aku menikahkan dengan aku. Nah, kalau ada satu orang tiba-tiba setelah kopi akah tu dikakah angkah tu kawazwa tuka halan dia masih begini. Oh ini error paling ini enggak kurang ajar namanya. Itu enggak bisa sambung. Tapi kalau kok ini sambung dia masih pengen ngomong dia takut jangan langsung enggak usah. Astaghfirullah innalillah. Jangan bikin susah. Dan kita menemukan loh di masyarakat begitu tuh, hei para ustaz, jangan bikin orang kampung itu orang nikah tuh gemeteran itu takut. Kecuali dia diam, memang niatnya diam ikrot, diam panjang. Enggak bisa jawab. Lama diam. Kalau diam sebentar saja belum dianggap sebagai orang berpaling apa. Atau dia ngomong yang lainnya. Halan. Ya Allah, Pak. Ini gimana ini? Sonnya mana ini? Mic. Ah, dia ngomong macam-macam lah ini ulang lagi itu. Tapi kalau kok ini sudah bilang kok belum ngomong dia sudah batal. Ya ini dia mulai tadi kok. Dia gemeteran. Ya enggak apa-apa lanjutin. Nanti begitu juga gitu lagi sampai setahun enggak nikah-nikah nanti. Ngomong namanya orang. Jadi tolonglah para ustaz, Anda itu jangan bikin susah umat itu. Ini biasanya masa pernikahan dan menemukan dan rupanya kayaknya di kampung itu sudah kompak. Saya pernah mengatakan soal pernikahan padahal sudah secara zahir sudah selesai. Ulang. Astagfirullahaladzim. Sudah begitu punya keyakinan di masyarakat, kalau orang akad nikahnya enggak langsung spontan sekali, ini alamatnya enggak bahagia. Wah, ini kan kacau. Sudah begitu ustaznya bikin serem. Nah, ini tolong ya. Ijab qabul sederhana. Bahkan kalau seandainya maharnya enggak disebut sah kok, siapa bilang tidak sah? Aku nikahkan engkau dengan putriku misalnya, aku nikahkan engkau dengan wahai Ahmad, saya wakil. Aku nikahkan kau dengan seorang perempuan bernama Azizah binti Umar halan. Enggak pakai mahar, sah. Saya mengatakan tidak sah enggak disebut mahar. Enggak pakai disebut maharnya gimana? Wah, rusak. Ya, ente enggak ngaji. Cuman kalau enggak disebut maharnya, langsung maharnya ke mahar mithil. Bibiknya berapa? Kakaknya berapa maharnya disamakan? Itu saja selesai. Langsung dibikin batal dan sebagainya. Jadi ijab qabul itu intinya adalah pertama jazm, sehatnya jazm pasti. Aku nikahkan engkau. Bukan akan aku nikahkan. Kemudian segera disambut, selesai. Jangan dipersulit. Pakai bahasa apa saja. Itu adalah akad nikah. Tolong ini, sehingga kami menjelentrehkan di sebagian masyarakat. Karena ada, ya, orang awam itu perlu digampangkan. Jangan dibikin gelisah. Apalagi, mohon maaf, ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat. Dihubungkan dengan model-model ustadz seperti itu kan repot jadinya. Nah, seperti itu. Syukran kasiran Bu ya atas penjelasannya dan alhamdulillah telah kita dengar penjelasan demi penjelasan yang sudah dibahas oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Dan karena waktu juga kita berada di penghujung waktu, artinya kita sudah selesai dalam pembahasan kali ini. Dan kita doakan guru kita semua semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan akhirnya saya yang bertugas Muhammad Khibri mohon pamit, mohon undur diri. Dan jangan lupa esok hari tentunya kita akan bertemu lagi di program yang sama yaitu program Halaqoh Fajar. Akhirnya kami yang bertugas undur diri dan kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung ini sorbannya.